Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَفْصَحَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin fin nar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia, nikmat dan rahmat Allah serta inayahnya yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama ni'matul iman wa ni'matul islam wa ni'matul sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kenikmatan ditakdirkannya kita sebagai hamba Allah yang bertauhid kepadanya serta menjadi mutbi'u sunnah, menjadi pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi ni'matun 'azimah, maka ini merupakan nikmat yang besar, bahkan yang paling terbesar, yang wajib Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita syukuri dengannya. Nikmatul hidayah, sebagaimana Allah sebutkan ketika orang-orang yang mau bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut, Allah menjanjikan dengan janji-janji yang sangat pasti, yaitu akan menambahkan kenikmatan tersebut dengan kenikmatan yang lainnya. Kama qala ta'ala, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian benar-benar mensyukuri kenikmatanku, kata Allah, sungguh dan sungguh aku akan tambahkan nikmat itu untuk kalian. Dan jika kalian mengkufuri nikmat tersebut, ingatlah, kata Allah, bahwa azabku itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk nikmatul hidayah ini yang merupakan nikmat yang paling terbesar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa agama atau dunia, bahwa dunia ini di diberikan oleh Allah kepada siapa yang disukai dan kepada siapa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun agama, adapun ad-din, tidaklah diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang disukai saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas bagi kita semuanya untuk mensyukuri nikmat ini, karena kita termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah sebagai muwahhidin, sebagai ahlu sunnah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita senantiasa ditetapkan oleh Allah di jalan ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tak lupa pula puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kami haturkan atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya, terutama di sini, untuk turut serta hadir di majlis yang mulia ini, majlis mudzakaratul ilm, di mana dibacakan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ucapan-ucapan para imam dan yang lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang marhumah, pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan pertemuan yang mubarakah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan apa yang kita ambil dari nasihat-nasihat para ustaz, dari apa yang dibacakan dari kitab-kitab para ulama yang berisi tentang Al-Kitab wa Sunnah dan penjelasan-penjelasan yang benar tentang agama Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan jadikan ilmu nafi' untuk kita semuanya, dijadikan ilmu yang bermanfaat li anfusina wa li ghairina, bermanfaat untuk diri kita, yakni menjadikan diri kita makin dekat kepada Allah. Dengan kita mendapatkan ilmu itu menjadikan diri kita makin dekat kepada Allah, kemudian makin kita merunduk, makin tawaduk, makin kita rendah hati, lapang hati, lapang jiwa, dan menjadi orang-orang yang mutawadhi'in, siap untuk menghormati yang lain, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua, sebagaimana hal ini merupakan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan demikian ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ambil dari tulisan-tulisan para ulama, Allah jadikan bermanfaat untuk diri kita. Makin kita beriman kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, makin baik akhlak kita, baik kepada Allah ataupun kepada manusia, makin ke depan diri kita menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhwani fiddin a'azzakumullah, pada kesempatan yang singkat bainal maghrib wal isya ini, saya ingin membacakan apa yang diletakkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di salah satu risalahnya yang berjudul Masailul Jahiliyah, yaitu masalah permasalahan atau kita katakan perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah yang dicela oleh agama Allah, yang diselisihi oleh apa yang diturunkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan oleh beliau bahwa Islam diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan risalatul Qur'annya li mukhalafatil jahiliyah, untuk menyelisihi perilaku dan akhlak serta perbuatan-perbuatan dan amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan daripada ahlul jahiliyah. Dikumpulkan beberapa ratus permasalahan dalam kitab ini yang beliau melakukan tatabbu' wal istiqra', baik melalui ayat Al-Quran ataupun ahaditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menjadi perilaku atau salah satu daripada perilaku al-jahiliyah disebutkan oleh beliau, yaitu al-akhdhu bil iftiraq wa tarkil ijtima', yaitu orang-orang jahiliyah itu senang berpecah belah, hobinya itu berpecah belah, senang dengan iftiraq fi dinihim wa dunyahum, baik di dalam perkara agama mereka, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa kanu syi'an, kata Allah, bahwa mereka itu berkuak-kuak, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, dan beraliran-aliran, dan bergolongan-golongan. Dan disinyalir oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan bangga dengan kebatilan yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, dikatakan al-akhdhu bil iftiraq wa tarkil ijtima', dan meninggalkan yang namanya ijtima', persatuan itu. Nah, ini yang perlu dicamkan, bahwa ini merupakan akhlak jahiliyah, senang berpecah belah, senang berseberangan, senang berbenturan. Nah, dan tidak mau bersatu. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hiya min ajaib ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartakabu ma naha anhu min al iftiraq wa sara kullu hizbin bima ladaihim farihun. Beliau menyatakan, dan itu termasuk daripada keajaiban ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya mereka meninggalkan wasiat Allah, yaitu wasiatullah bil ijtima', Allah senantiasa mewasiatkan untuk bersatu. Dan mereka melakukan atau menerjang apa yang menjadi larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-iftiraq. Maka jadilah mereka itu bangga dengan kelompok-kelompok mereka, dengan apa yang ada di dalam kelompok-kelompok mereka tersebut. Dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullah bab ini. Beliau mengatakan, al-jama'atu jama'at ay rasulin kanat wa'ida, bahwa jama'ah yang terdahulu merupakan jama'at rasul, adalah jama'ah yang satu, tidak berpecah belah. Summa yabda'u tafarruq ba'da dzalik. Kemudian sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah terjadi apa yang terjadi daripada at-tafarruq, yaitu perpecahan dan perselisihan. Amar Allah jalla wa ala kulli atba'ir rasul bi ayyajtami'u ala rasulihim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap pengikut para rasul, ini para pengikut rasul, untuk mereka bersatu kepada rasul-rasul mereka, mengikuti jalan rasulnya masing-masing. Amma fil yahud fadahir wan nasara fadahir. Adapun di kalangan Yahudi dan Nasara, jelas keadaan mereka. Kama qala jalla wa ala, wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Allah menggambarkan kepada kita dan menerangkan kepada kita di banyak ayat. Bukan di satu ayat. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana mereka-mereka ahlul kitab minal yahud wan nasara iftaraku. Mereka itu bercerai-berai dan berpecah belah. Yaitu setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Tidaklah kata Allah mereka itu dari kalangan ahlul kitab berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Setelah datang kepada mereka ilmu. Setelah datang risalah Allah Subhanahu wa taala. Qala azza wa jalla fi ayatil ukhra. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Di dalam ayat yang lainnya Allah juga menerangkan demikian. Tidaklah mereka itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Mereka melakukan pertikaian di antara mereka, perselisihan di antara mereka. Wa qala jalla wa ala wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Demikian Allah menerangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan bahwa umat Muhammad ini adalah ummatan wasata, sebagaimana sebagai umat yang tengah-tengah, yaitu tidak condong atau menyerupai Yahud dan juga tidak condong atau menyerupai kepada An-Nasara. Bainahuma umat Muhammad ini. Sebagaimana diterangkan bahwa al-Yahud mereka itu mengerti ilmu tapi tidak mau beramal dengan ilmunya. Sedangkan An-Nasara mereka itu beramal tanpa ilmu sehingga disesatkan oleh Allah, dan al-Yahud dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat al-Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainahuma mereka berilmu dan mereka beramal dengan ilmunya. Tidaklah mereka beramal dan berucap kecuali didahului dengan ilmu. Sebagaimana hal ini ma'ruf di kalangan kita ahlus sunnah wal jamaah, yang kita ketahui di dalam kitab Sahih al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari rahimahullah meletakkan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Naam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah untuk tidak menjadi seperti orang-orang Yahud dan Nasara. Ya. Kama qala ta'ala wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Jangan kalian menjadi seperti mereka-mereka yang telah bercerai-berai dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka bayyinah. Ya. Setelah jelas ayatnya memerintahkan untuk bersatu, memerintahkan taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah dan lain sebagainya. Lalu mereka berpecah belah, bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, satu sama lain saling menjatuhkan. Satu kelompok berbangga dengan apa yang mereka ada pada dirinya dan lain sebagainya. Ingat, ini min sunnatul yahud wan nasara. Ya. Senang berpecah belah. Senang berselisih. Kalau ada perselisihan itu badannya itu seger gitu. Ya. Kalau adem ayam rasanya ngelempret. Kok dak ono pertikaian ya. Tetapi ketika ada pertikaian, mencicil terus matane. Ya. Dicari terus. Dari Ustaz Bulan, wah lempar sana. Dari Ustaz Bulan, lempar sana terus. Akhirnya jadi tawuran antara satu dengan yang lainnya. Akibat apa? Hubbul iftiraq wal ikhtilaf. Ya. Nah. Baik murid ataupun ustaz tidak boleh senang berpecah belah. Sesama ahlus sunnah. Ya. Nah, berpecah belah dan berselisih itu harus jelas permasalahannya. Dalilnya dan pemahamannya. Demikian pula pemahaman daripada ulama itu harus jelas. Tidak boleh pakai dalil-dalil ngambang. Bukan zamannya ngambang-ngambangan saiki. Ya. Nah, bukan zamannya lagi. Dunia ini makin dekat sekarang. Makin dekat. Antara Jogja dengan Saudi Arabia. Ya. Detik kita bisa kontak. Detikan. Dan wasail, sarana-sarana untuk mengantarkan kepada kebaikan itu juga sudah terbuka dengan selebar-lebarnya. Dimanapun kita bisa mendapati sarana tersebut. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita, oh saya tidak mengerti, oh saya tidak tahu. Tidak ada alasan. Dan kita ingatkan kepada ikhwan semuanya, ya, jangan bangga dengan perselisihan. Dan jangan terlalu senang kalau ada pertikaian. Seharusnya merasa sedih, merasa sempit hatinya, merasa gelisah. Ya. Karena ini laisa min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnatul Yahud wan Nasara, sunnatul jahiliyah. Hubbul iftiraq. Ya, wal ikhtilaf. Fi dinihim wa dunyahum. Dalam urusan dunia pun mereka ruwet. Nah, apalagi dalam urusan agama. Ya, sehingga perlu dinasihatkan kepada semua-semuanya. Ketika ada orang yang senang, ya, untuk berpecah belah, hentikan. Karena ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, dan haram kalian untuk berpecah belah. Lebih-lebih kepada perkara yang tidak jelas dan belum jelas, ya. Thayyib. Wa ulaika lahum adzabun adzim, kata Allah. Dan mereka itu akan mendapatkan azab yang berat, yang besar dari Allah Subhanahu wa taala akibat iftiraknya mereka dan ikhtilafnya mereka. Kemudian dijelaskan wa ghairu dzalik minal ayat jalla wa ala amrul ibad bil ijtima', dan selain daripada ayat-ayat ini yang Allah telah memerintahkan para hamba untuk ijtima', untuk bersatu. Wal ijtima'u yakunu ala asasil ilm. Dan bersatu itu hendaknya dilakukan di atas fondasi atau dasar ilmu. Fa kullu man akhadha bil ilmi alladhi warithahu minar rasul alladhi arsila ilayhi fa innahu yahdihi dhalikal ilm ila al ijtima' wa tarkil ikhtilaf wa tafarruq. Maka setiap orang yang telah mengambil dengan ilmu, artinya ilmu yang telah diwarisi dari para rasul. Naam, yang telah diwarisi dari para rasul, artinya mengambil ilmu dengan ilmu yang benar. Maka ilmu tersebut atau dia akan terbimbing dengan ilmu tersebut kepada ijtima', kepada persatuan. Nah, kepada persatuan dan meninggalkan perselisihan serta perpecahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tinggalkan. Bukan untuk sebagai wacana ya, tapi untuk kita realisasikan dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Ta'ala. Karena yang namanya perselisihan dan perpecahan itu akan menghancurkan kita semuanya, akan membinasakan kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, beliau mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Bersatu itu rahmat dan berpecah belah itu adalah adzab. Ini yang perlu kita camkan dan perlu kita sosialisasikan serta direalisasikan. Ya, dan saling kita mewasiatkan dengannya kepada sesama kaum muslimin secara umum dan kepada sesama ahlu sunnah secara khususnya. Nah, sementara di dalam ayat dan ahadithul Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah menggambarkan bahwa kaum muslimin, kaum mukminin itu ikhwah, saudara. Kemudian kata Allah fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Kalau terjadi permasalahan, ya, bukannya kemudian menenggelenggem begitu. Datangi saudaramu, apa permasalahan yang ada pada dirimu terhadap saya? Ayo kita lakukan islah. Karena ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan islah bainan nas itu merupakan afdalul a'mal. Disebutkan oleh Rasulullah SAW demikian, memperbaiki hubungan di antara dua orang bersaudara. Ya, fa aslih. Nah, sehingga apa? Sehingga permasalahan ini tidak terbengkelekan kalau memang ada permasalahan. Ya. Nah, fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Kemudian di dalam hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kondisi orang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya, dan hadisnya ma'rufah, ya. Hadis-hadisnya itu ma'ruf, kita semuanya hafal insyaallah di luar kepala. Ya. Beliau menyatakan al-mukmin kalbunyan yashuddu ba'dhuha ba'd. Diibaratkan oleh Nabi bahwa mukmin itu seperti bangunan yang saling menopang antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kokoh bangunan itu. Iya. Kita lihat bagaimana komponen-komponen bangunan ini. Iya. Seperti itulah orang-orang beriman itu. Saling menopang, bukan saling jotos, bukan saling tikam, ya. Bukan saling tuding. Bukan saling namimah atau ghibah atau menjatuhkan dan lain sebagainya. Bukan demikian akhlaknya orang beriman. Tetapi saling topang, saling menjaga auratnya. Bukan saling eler-eleran. Tahu eler-eleran ya? Nah, ler-leran. Diler, dibuka begitu. Ya. Ini aurat saudara kita, ini aurat Ustaz Fulan, ini aibnya, ini. Subhanallah, la rijalan wala nisa'an. Yang kita dapati saat ini bukan saja perempuan, laki-laki pun juga demikian. dalam urusan tatabbu'ul aurat. Jika ada zallat sedikit saja pada diri seorang, khalas, habis orang itu. Ya. Dihabisi. Subhanallah. Terkadang yang kita yang mengeri, yang mengerikan, yaitu apabila doa-doanya yang dieler-eler oleh siapa? Murid-muridnya dewe. Subhanallah. Maafi rahmat. Ya. Maafi rahmat. Fahal hadza mu'min? Yang demikian ini apakah dia seorang yang beriman? Ya, perlu kita tanyakan. Sebab mu'min kalbunya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Al-mu'min kata Nabi, matalul mu'minin, ya. Fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasad. Beliau menggambarkan permisalan seorang mukmin di dalam tawaduk, ya. Fi tawadihim. At-tawaduk itu pengertiannya at-tawasul al-jalbil mahabbah, yaitu sikap, kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang-orang mukmin di dalam sikap saling menyambung hubungannya yang mendatangkan mahabbah, kemudian di dalam sikap kasih sayangnya, dan di dalam sikap ta'awunnya, itu kama dalil jasad, seperti anggota badan. Apabila salah satu anggota badan itu terkena penyakit, tertimpa rasa sakit, maka yang sakit itu akan manggil kepada anggota-anggota yang lainnya untuk ikut merasakan dengan begadang dan rasa panas. Nah, ini efek persatuan. Ya, kalau ada saudara kita yang sakit, kita merasakan sakit. Ya, ini yang seharusnya diciptakan. Tetapi kalau yang ada itu perselisihan dan perpecahan, yang muncul setelah ini adalah al-adawatu wal-baghdha, ya, kebencian dan permusuhan. Sehingga kalau perlu saudaranya itu mati di tengah jalan, dia enggak akan merasa terpanggil untuk ikut. Ya. Nah, seperti itu kondisinya. Al-mu'min demikian. Ya, dan ini yang dinasehatkan oleh para ulama, ya, sebagaimana kita walhamdulillah dari tahun ke tahun ikhwan fiddin azzakumullah, dan ini sebenarnya minnatun azima wa fadlun azima min Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita bisa kedatangan para masyayikh sanawiyan, ya, memberikan nasihat. Bahkan al-alim al-allama Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, walaupun beliau tidak hadir, tetapi seakan-akan beliau itu berada di tengah-tengah kita, senantiasa ikut memantau jalannya kegiatan-kegiatan ahlus sunnah. Bahkan tidak segan-segan beliau meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat-nasihat hatibian melalui telepon, ya. Nah, yaitu nasihat-nasihat yang kalau kita cermati setiap nasihat beliau dari tahun ke tahun tidak lepas daripada hendaknya kita saling bersatu, saling ukhuwah, bersaudara, saling mempertautkan hati, kemudian meninggalkan segala macam bentuk perselisihan, perpecahan, dan lain sebagainya. Ya. Nah. Sudah masuk waktu. Baik. Sebelum saya akhiri tausiah ini, saya ingin membacakan apa yang sudah ditranskrip daripada nasihat beliau hafizahullah ta'ala kepada kita semuanya. Dalam satu kesempatan beliau menyatakan fahadhihi wasiyatin salafiyin fi kulli makan. Fil Yaman wa fi Indonesia wa fi ghairiha min al-buldan al-arabiyyah wal islamiyyah. Yas'a al-uqala fi idfa'il fitnah al-jariyah baina Dammaj wa Abdurrahman wa ikhwani. Yas'au fi idfa'iha wa alla yakhudhu fiha min qaribin wala min ba'id. Beliau mengatakan ini adalah wasiatku untuk salafiyin di semua tempat, baik di Yaman ataupun di Indonesia atau di selain dua negeri ini. Hendaknya orang-orang yang berakal untuk berupaya di dalam memadamkan api fitnah yang terjadi antara Damaj. Nah, artinya fitnah yang terjadi di Yaman, hendaknya berusaha untuk memadamkannya dan tidak turut campur di dalam memperbincangkan, membahas, sampai akhirnya sikap-sikapan, saling mensikapi, saling meninggalkan dan lain sebagainya. Ini nasihat beliau. Sekarang kalau kita menjunjung nama beliau dan menganggap beliau sebagai bapak kita, bapak ahlu sunnah wal jamaah fi hadzal asr, monggo nasihat ini dirungokke, didengarkan dan kita terapkan di antara kita. Dan kata beliau, dan orang-orang yang menghormati dakwah salafiyah serta mencintai dengan kecintaan yang benar dan jujur terhadap dakwah salafiyah, hendaknya tidak berbicara tentang fitnah, tidak ikut-ikutan untuk berbicara, apalagi yang masih bahlul-bahlul, masih baru belajar, la yafhamu syai'an, kemudian ikut-ikut terlibat. Oh, kalau enggak sama ini berarti kamu hizbi, kalau enggak sama ini berarti kamu munharif. Jangan, untuk tidak ikut berbicara. Dan apabila berbicara, kata beliau, wa idza takallama fa inna ma yatakallam bima yanfa la bima yadur wa bima yu'allif wa yajma'ul qulub la bil kalam alladhi yufarriqu wa yumazzaq. Kalau terpaksa berbicara, hendaknya berbicara dengan pembicaraan yang mendatangkan manfaat, bukan dengan apa yang mendatangkan kemudharatan dan dengan apa yang menjadikan hati itu makin tertaut serta mengumpulkan hati dengan pembicaraan yang, dan tidak dengan pembicaraan yang justru pembicaraannya itu mengantarkan kepada iftiraq wa tamazzuq, perpecahan dan tercabik-cabiknya persaudaraan. Maka kata beliau, fa'ara annahu la yajuzu li ahadin ay yata'assab fi hadha taraf aw lidah. Saya berpendapat, kata beliau, bahwasanya tidak diperkenankan siapapun kemudian berfanatisme kepada satu taraf, satu sisi atau sisi yang lainnya. Wa inna ma hifdzul alsinah wasra'il jad fi idfa'i hadhihi fitnah. Akan tetapi, kata beliau, hendaknya kita menjaga lisan dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk turut serta memadamkan fitnah ini, meredam, dan tidaklah fitnah ini bisa teredam kecuali dengan apa? Dengan semuanya menahan diri dari pembicaraan. Wa aqul, kata beliau, dan saya mengatakan, innal jami'al mukhtalifin kulluhum salafiyuna insyaallah. Saya mengatakan bahwa semua yang berselisih saat ini, semuanya itu masih salafi insyaallah, kata beliau. Semuanya masih salafi. Bahkan kata beliau, wala na'taqidu fi ayyi tarfin annahu mubtadi'ah. Dan saya belum punya keyakinan atau tidak meyakini bahwa di salah satu golongan atau yang berselisih itu sebagai ahli bid'ah. Jadi semuanya salafi, ahlu sunnah. Nah, maka kalau kita berpendapat, berarti yang satu itu mubtadi'ah, yang satu itu hizbi, berarti luwih pinter teko Syekh Robi sampean. Ya. Ilmu jarh wa ta'dilnya mengungguli Syekh Robi. Pemahamannya terhadap manhaj lebih hebat kamu dari Syekh Robi. Kalau kalian meyakini dengan keyakinan yang mukhalafah. Ya. Nah. Wa as'alullaha ayyuwaffiqal jami' lit'awun 'alal birri wat taqwa. Dan saya mohon kepada Allah, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya untuk ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, dan ta'awun di dalam memadamkan fitnah ini, ya. Dan juga bersungguh-sungguh di dalam ta'liful qulub, kata beliau, di dalam berusaha bagaimana mendekatkan hati, ya. Nah, ini yang harus kita upayakan. Sebab kalau hati sudah jauh, enggak ada artinya kamu duduk bareng begini, enggak ada artinya. Kalau hatinya apa? Mutafarriqin. Seperti orang-orang yang disebutkan oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersatu, tapi hatinya bercerai-berai. Ya. Dan ini hampir mirip sedikit terjadi pada kita, ya. Masya Allah, kalau ketemu rangkul-rangkulan tapi hatinya ngene. Ya. Hatinya kayak api jotos-jotosan. Lu buat apa kamu ambung-ambungan, peluk-pelukan? Tapi kalau hatinya gregeten, ya, maafi manfaat. Ya, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, itulah yang terindah buat kita. Ya, hati kita senantiasa merindukan teman kita. Senantiasa kita mampu bersikap berlapang dada. Tentunya harus kita latih dari sekarang. Ya, thayyib. Dan hendaknya, kata Syekh, untuk menyebarkan dakwah ini dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan saya mengatakan, kata beliau, bahwa fitnah ini ya tahliquddin. Artinya perpecahan ini mencukur agama. Ya. Aku lufil ikhwan. Ya. Saya mengatakan kepada saudara-saudara, Allah tastamirru fi hadhihi khusumah. Jangan terus-menerus atau melanjutkan perselisihan dan permusuhan ini. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Fa inna salaha dzatal bain afdal min siyam wassadaqah wal jihad. Coba. Bahwa memperbaiki hubungan di antara kita, ya. Bagi orang-orang yang memiliki ketidakenakan dengan saudaranya, datangi saudaranya. Ya. Buka hatinya, jangan didatangi atau mau didatangi lari atau begini, enggak mau menghindar dan lain sebagainya. Berpaling muka, tidak mau salam, isyhada. Ya. Seperti inikah manhaj Ahlus Sunnah? Seperti inikah yang dikatakan bahwa dakwah Ahlus Sunnah itu dibangun di atas hikmah, dibangun di atas al-lin war rifq, di atas lemah lembut. Kepada siapa kamu berlemah lembut? Kepada orang yang kamu sukai saja. Sedangkan orang-orang yang tidak kamu sukai, kamu berikan asyadda wal jaha. Ya. Tidak demikian manhaj Ahlus Sunnah wal Jama'ah ini. Fa aslihu. Karena apa? Memperbaiki hubungan di antara saudara itu afdol, lebih utama, kata beliau, dari puasa, sedekah, jihad, ya, yakni dari amalan-amalan sunnah, ya. Sedangkan merusak hubungan di antara dua orang, ya. Nah, beliau katakan inna fasada dzatal bain hiyal haliqah. Bahwa merusak hubungan antara dua orang, antara dua saudara, itu adalah haliqah. Ya. La aqulu tahliqus sya'r wa innama tahliqud din. Tidaklah saya mengatakan, yakni maksudnya mencukur seperti mencukur rambut, tetapi mencukur agama, sama dengan merusak agama. Ya. Nah, jadi hati-hati. Jika ada orang datang membawa berita, ya, siapapun orangnya, jangan gampang-gampang diterima. Renungkan dulu, tanyakan, pelajari dan lain sebagainya. Thayyib. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Maka dari itu hendaknya kita semuanya berupaya untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan keliru di dalam penyampaian pemahaman ini, semuanya datangnya dari saya pribadi dan syaitan, dan saya mohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.